Aduh Lilis, kerja lelet bener. Apa? Dilanggar beduk bebunyi santer. Nah biarin. Pulang kerja, badan lesu. Mau makan yang ada nasi melulu. Kelihatan bener. Abang sayang, mulut kayak singe. Kakak tahu kerepotan rumah tangge. Bohong. Tapi ini bang, sambar itu kewajiban selalu diburu waktu. Aduh bukan yang keyang kagak-kagak. Pergi ngobrol ame nenangge. Betul enggak? Disangke memang kena batunya. Penyakit rabies susah obatnya. Sekarang bukan lagi zamannya. Bekerja lebih baik buktinya. Kerja lelet bener. Wasa ilet. Tudi langgar beduk bebunyi santer. Mane, mane. Pulang kerja badan lesu. Mau makan yang ada nasi melulu. Gimana sih? Abang sayang. Ape? Mulut kayak singe. Lebar bener. Kakak tahu kerepotan rumah tangge. Bohong. Rapi ini tuh sambar itu. Aduh bukan yang keyang kagak-kagak. Pergi ngobrol ame nenangge. Betul enggak? Disangke memang kena batunya. Penyakit rabies susah obatnya. Sekarang bukan lagi zamannya. Bekerja lebih baik buktinya.